Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan melengkapi pembahasan yang lewat tentang masalah azl, akan saya bacakan keterangan di Mausu'ah Fiqhiyah. Mus'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah tentang masalah azl. Ya, tentang masalah azl, ada maka ada azl pada budak perempuan, maka jumhur fuqaha berpendapat bolehnya seorang laki-laki pemilik budak perempuan untuk melakukan azl secara mutlak. Mutlak di sini maksudnya baik budak perempuan tersebut mengizinkannya ataupun tidak mengizinkannya, merelakan untuk terjadinya azl ataupun tidak. Kemudian azl untuk istri yang merupakan wanita merdeka, dari fuqaha di mazhab yang empat berselisih, terbagi menjadi dua pendapat. Ar-ra'yul awal al-ibahatu mutlaqan, yang pertama adalah mubah secara mutlak, baik istri itu mengizinkan, merelakan ataupun tidak merelakan. Ila anna tarkahu afdal, akan tapi tidak azl itulah yang lebih baik. Wawa rajih inda syafi'iyah, ini pendapat yang dinilai sebagai pendapat yang rajih di kalangan syafi'iyah. Ila anna yustahabu isti'danuha, akan tapi dianjurkan suami untuk meminta izin untuk mengkomunikasikan hal ini pada istrinya. Kemudian ar-ra'yu atsani, pendapat yang kedua, al-ibahatu bi syarti idniha, mubah namun dengan syarat setelah dapat izin dari istri. Fa in kana li ghairi hajatin kuriha, dan azl ini jika bukan karena kebutuhan hukumnya makruh. Wa qaulu Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa Malik. Makruhnya azl tanpa hajat adalah pendapatnya Umar, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan Imam Malik. Wa ra'yu atsani li Syafi'iyah, dan adalah pendapat Syafi'iyah yang kedua selain pendapat yang pertama. Wa bi qawlil Hanafiyah, dan ini juga pendapat Hanafiyah, memakruhkan azl tanpa sebab, tanpa ada kebutuhan. Ila annahum, kecuali akan tetapi Hanafiyah memberikan pengecualian, idza fasada zaman, jika zaman itu kondisi masyarakatnya rusak, di kadens moral di mana-mana, fa abahu hutuna idniha, maka mereka memubahkan azl meskipun istri tidak merelakannya. Maka dalam ulama mengatakan makruhnya azl kecuali jika tidak ada hajat. Maka sebagaimana kita baca di Adabu Sifat, karena dia adalah wasilah li taqlilin nasl, sebab berkurangnya keturunan, dan itu menghalangi kesempurnaan hubungan suami istri. Dan yang tergolong udhur, wal udhru fil azli yatahakok fil umuri taliyah, ada lima poin hal yang dinyatakan sebagai udhur dalam hajat atau kebutuhan dalam azl. Jika menurut ulama yang memakruhkan azl sekalipun, maka hak azl dalam lima kondisi tersebut menjadi satu hal yang mubah. Maka ada lima udzur, ada lima hajat yang menurunkan hukum makruh menjadi mubah untuk azl. Pertama, idza kanatil mautu'ah fi daril harbi wa takhsha 'alal waladi al-kufra. Ketika mereka tinggal di negeri kafir dan khawatir anaknya itu kafir atau terpengaruh dengan lingkungan masyarakat kafir, jika punya anak, maka kemudian melakukan upaya untuk mempersedikit keturunan dengan melakukan azl. Kemudian yang kedua, idza kanat ammatan wa yakhsha araqa ala waladi, jika perempuan yang disetubuhi itu adalah budak perempuan dan dia khawatir status budak untuk anaknya karena mengikuti ibunya, maka ketika seorang tuan laki-laki melakukan azl dengan alasan semacam ini, maka ini satu hal yang mubah. Kemudian yang ketiga, idza kanatil mar'atu yumriduha al-hamlu aw yazitu fi maradhiha, jika istri itu jika hamil dia bed rest. Setiap kali hamil itu bed rest. Dia mesti sakit kalau hamil. Maka ini bisa jadi alasan untuk taklil, untuk mempersedikit keturunan dengan cara-cara yang dibenarkan dalam hal ini adalah azl. Aw yazidu fi maradhiha, atau akan tambah sakit jika hamil. Kemudian yang keempat, idza khasyya ala radhi min ad-da'af, jika masih punya anak yang lagi nyusu, maka khawatir hamil sehingga melakukan azl, karena khawatir nanti tidak maksimal penyusuan. Ini kalau teks Arabnya ya, mengkhawatirkan kelemahan pada anak yang masih dalam kondisi menyusui. Demikian juga tadi sebagaimana pendapat Hanafiyah, idza fasada zaman wa khasiya fasada dzurriyyatihi, jika kondisi zaman itu masyarakatnya demikian rusak lingkungannya meskipun bukan di negeri kafir, wa khasiya fasada dzurriyyatihi, dan dia khawatir tidak bisa membimbing ngawasi anak-anaknya dan mengaruh lingkungan pergaulan, maka dia punya keinginan untuk mempersedikit anak dengan cara yang dibenarkan yaitu azl, maka ini dianggap, dinilai oleh fuqaha sebagai udzur untuk melakukan azl sehingga menurunkan hukumnya dari makruh menjadi mubah. Itu dua pendapat di kalangan fuqaha, dalam artian fuqaha madhab al-arba'ah. Dan kalau pendapat yang lain, yang kemarin kita baca di Adabus Sifaf, ini pendapat Ibnu Hazm yang mengharamkannya. Maka total pendapat dalam masalah azl ada tiga pendapat. Pendapat yang mengatakan mubah, mengatakan makruh, dan yang keempat adalah haram, yaitu pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kemudian kita kembali ke Adabuz Zifaf. Qala al-musannif rahimallahu taala, ma yaf'alu atau ma yaf'alu sabihata binaihi. Ada istilah yang disebut dengan bina. Bina itu artinya kumpul dengan istri. Satu kamar dengan istri, maka apa yang dilakukan pada pagi hari malam bina? Yustahabu lahu sabihata binaihi, maka dianjurkan di pagi hari malam bina dengan keluar dengan istrinya, bina dengan istrinya, satu kamar dengan istrinya, kumpul dengan istrinya, ayat dia akaribahu alati atauhu fidarihi, ndaklah dianjurkan untuk mengunjungi kerabat-kerabat yang kemarin datang di rumahnya di acara pernikahannya. Wa yusallim alaihim, ucapkan selamat ya, atau maksudnya ya bertegur sapa dengan mereka, wa yad'u lahum, dan mendoakan mereka, wa yuqabiluhu bil mithli, dan hendaklah membalas apa yang telah diberikan oleh kerabat dengan balasan yang semisal. Ya mungkin sambil bawa sesuatu ya, kalau kemarin mereka pada kado dan semacam itu, maka yuqabiluhu bil mithli. Ya. Maka dianjurkan untuk membalas dengan yang semisal. Kalau enggak mau repot ya tolak semua kado. Nah. Lihat si Anas bin radallahu anhu mengatakan dari Anas radallahu anhu, beliau mengatakan aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idbana bi Zainabin. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadapkan walimah ketika telah bina dengan Zainab. Fa asba'a al-muslimina khubzan wa lahman, maka beliau mengenyangkan ya, kaum muslimin tamu undangan dengan roti dan daging. Nah, setelah malam bina, thumma kharaja ila ummahatil mu'minin. Beliau kemudian keluar menuju istri-istri beliau yang lain. Fasallama alaihim, dan ucapkan salam pada mereka. Ya, bertegur sapalah bahasa kita. Wa da'a lahum, dan mendoakan mereka. Wasallamna alaihi wa da'auna lahu, dan mereka para istri Nabi pun yang menjawab salam beliau dan mendoakan beliau. Fakana yaf'alu dhalika sabihata bina'ihi, itulah yang Nabi lakukan di pagi hari setelah beliau bina, setelah beliau kumpul dengan istri beliau yang baru, yaitu Zainab binti Jahsyin. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dan Nasai dalam kitabnya Al-Walimah dengan sanad yang sahih. Ya, maka ya kalau dalam bahasa kita ya mengenalkan istri, atau kalau di daerahnya istrinya maka mengenalkan suami, ini lho suami saya, dan maka dikenalkan kepada kerabat-kerabat yang ada. Kemudian yang kedua adalah wujub ittikhadil hammam fidar, wajibnya punya kamar mandi sendiri, tidak di kamar mandi umum. Bahasa latarnya wajibnya memiliki kamar mandi di rumah. Wajib bagi keduanya untuk memiliki kamar mandi di rumahnya, dan tidaklah diperkenankan lah bagi seorang perempuan untuk memasuki kamar mandi umum. Hamam musuk yang ada semisal di pasar. Fa inna dzalika haramun, karena itu dinilai satu hal yang haram, menimbang sejumlah hadis dalam masalah ini. Hadis yang pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al hamama." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak akan mengizinkan istrinya untuk pergi ke pemandian umum. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul hamama ila bimizarin." Dan siapa yang benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia si laki-laki tidak akan masuk pemandian umum kecuali menutupi aurat. Kecuali di sana pun tutup aurat bimik zarin, memakai izar yang menutupi auratnya. Dan yang dimaksud dengan bimik izar di sini menutupi aurat. Wallahu a'lam, mungkin hadis ini bisa kita katakan mengisyaratkan aurat laki-laki. Yaitu antara pusar sampai lutut. Karena yang dimaksudkan yang jelas adalah tutup aurat, dan disebutkan dengan bimik zarin, dengan bersarung. Yang dimaksud dengan mikzar adalah menutupi badan dari pusar sampai lutut. sebagaimana telah kita bahas di bab mengumpuli istri atau istimta dengan istri ketika istri dalam kondisi haid. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudahu 'alaihal khamru. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia tidak akan duduk di meja makan, demikian juga di rumah makan yang diedarkan padanya minuman keras atau khamr. Ditulis Al-Hakim dan diredaksi Al-Hakim, Tirmidzi, dan Nasa'i sebagainya, dan Ahmad. Wa qala Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Muslim, disetujui oleh Dzahabi, Tirmidzi mengatakan hasan. Ya, di sini punya banyak penguat yang bisa dibaca di Tahrib wa Tahrib karya Al-Mundhiri. Dan di sini juga dikatakan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Mu'jam Awsat dari Abu Hurairah. Kemudian dari Ummu Darda, Ummu Darda mengatakan khatu minal hammam. Ketika satu hari aku keluar dari hammam pemandian umum, maka kalimat falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku. Dan kalimat ini dalil kalau sudah ada hammam di masa Nabi. Demikian juga Nabi menyebut hammam sebagian di hadis yang pertama. Maka itu dalil mengisyaratkan kalau sudah adanya hammam di masa Nabi, yaitu tempat pemandian umum. Faqal, maka Nabi mengatakan min aina ya Ummu Darda, dari manakah anda datang wahai Ummu Darda? Ummu Darda mengatakan dari pemandian umum. Faqal, maka Nabi mengatakan demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, tidaklah seorang perempuan tadak thiyabaha, ya, melepas kainnya selain fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha, jadi selain rumah salah satu dari ibunya, ila wa hatikatun kulla satrin bainaha wa bainar rahman, kecuali dia adalah orang yang menanggalkan semua pelindung, semua penutup antara dirinya dengan Allah ar-Rahman. Dilihat kali Ahmad dan yang lain dengan dua sanad anha dari Ummu Darda, salah satu sanadnya sahih dinikwat oleh Al-Mundhiri. Kata Al-Albani, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya hammam itu telah dikenal di Hijaz. Adapun hadis yang terdapat adapun keterangan yang ada dalam sebagian hadis, innaha satuftahu lakum ardul ajam, sungguh kalian akan menaklukkan negeri ajam dan kalian akan menjumpai di negeri ajam sejumlah bangunan yang dia disebut dengan hammam. Maka di sini sanadnya tidak sahih. Sebagaimana penjelasan Al-Albani di Ruyatul Maram, Takhid Halal wal Haram, Takhid Al-Albani untuk buku karya Yusuf Qardawi. Al-anaw laisa sarihan fin nafi, di samping dari sisi konten, dari sisi isi, dari sisi matan, hadis ini pun tidaklah secara tegas meniadakan adanya hammam di Hijaz. Fata amal, maka renungkanlah. Karena redaksinya kalian akan menjumpai hammam. Tidak mengatakan bahasanya di Hijaz tidak ada hammam. Cuma mengatakan kalian akan jumpai di negeri ajam hammam. Apa itu maknanya? Berarti mengatakan di Hijaz, di negeri Arab itu tidak ada hammam, kan tidak. Kemudian dalil yang ketiga dari Abu Malih, beliau mengatakan dakhala niswatun min ahli Syam ala Aisyah radallahu anha. Ada sejumlah perempuan dari negeri Syam menemui Ibunda Aisyah. Faqalat, maka Ibunda Aisyah bertanya miman antuna, dari manakah kalian? Mereka mengatakan min ahli Syam, kami dari negeri Syam. Qalat la'alla kunna minal quratil lati tadkhulu nisa'uha al-hammam, Ya, boleh jadi kalian dari satu daerah, satu kampung, yang perempuan di kampung tersebut biasa pergi ke masuk ke pemandian umum. Kulna, mereka mengatakan betul, kami dari kampung tersebut. Ibunda Aisyah kemudian mengatakan, amma ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang perempuan menanggalkan kainnya selain di rumahnya sendiri, illa hatakat ma bainaha wa bainallahi ta'ala, kecuali dia telah menanggalkan penutup antara dia dengan Allah Ta'ala. Diatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Demikian juga diatkan oleh Al-Hakim dan Baghawi. Wahassanahu dinilai hasan oleh Al-Baghawi. Demikian juga dinilai hasan oleh Tirmidzi. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, ditujui oleh Dzahabi. Fa'asobadan, benarlah persetujuan Dzahabi. Wa fi hadzal ahadits, maka dalam tiga hadis yang dibawakan oleh Al-Albani di sini terdapat bantahan pada orang yang mengatakan la yasihu fil hammam hadisun, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah pemandian umum. Di antara ulama yang mengatakan demikian adalah Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Dan wama waqa, dan tidaklah mereka para ulama terjumus dalam pendapat ini yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih dalam masalah hammam, kecuali disebabkan karena hanya mengandalkan sejumlah jalur hadis yang lemah, wa adamul istiqsa, dan tidak mengumpul istiqsaul bahas, dan tidak melakukan pembahasan setelah secara istiqsa secara menyeluruh untuk mengetahui jalur-jalur yang lain. Ya, maka di sini terdapat pembahasan tentang masalah hammam. Hammam diambil kata-kata hamim, air, makna aslinya adalah air panas. Ya, diambil kata-kata hamim yang makna asalnya adalah air panas. Maka dia adalah pemandian umum, pemandian umum air panas asalnya. Namun pada gilirannya kemudian terjadi pergeseran makna. Meskipun airnya tidak panas, itu juga tetap disebut hammam. Dan hammam yang dimaksudkan di sini bukan hammam dalam bahasa Arab kontemporer. Kalau bahasa Arab kontemporer, hammam artinya kamar mandi. Kamar mandi di rumah, itu pun disebut hammam. Adapun yang dimaksudkan dengan hammam dalam tiga hadis yang tadi kita baca adalah pemandian umum. Pemandian umum. Di sana orang kemudian mandi bareng. Yang kemudian identik dengan buka-buka aurat. Maka berkaitan dengan hammam semacam ini, pemandian umum semacam ini tadi, telah kita maka hukumnya dirinci antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan secara mutlak terlarang untuk mandi di pemandian semacam ini. Kalau hammam umum di tempat kita ya mungkin kayak mandi bareng di sungai, di sebagian kampung mandi bareng di sungai, atau mandi bareng di semacam apa, danau dan semacam itu. Cuma itu ruangannya sebenarnya kalau hammam itu tertutup, namun di dalam itu mereka mandi bareng. Buka-buka aurat, lihat aurat orang lain. Maka bisa melihat aurat orang lain meskipun itu satu jenis. Atau bahkan boleh jadi berlainan jenis ketika di situ hammam di situ untuk laki-laki dan perempuan. Ya, mirip-mirip kalau di tempat kita semacam kolam renang umum gitu ya. Itu statusnya hammam. Maka untuk perempuan maka dilarang mutlak untuk mandi di hammam, pemandian umum semacam ini. Adapun laki-laki tadi telah kita baca hadis yang mengatakan laki-laki boleh, namun dengan syarat tutup menutup aurat. Ya, tidak boleh beralasan laki-laki semua kok lanang kabeh. Kan sama semua. Nah. Tidak boleh beralasan semacam itu. Nah, kemudian karena untuk perempuan itu hukumnya mutlak, ini Nabi sampaikan tidak boleh di hammam umum, di pemandian umum yang kondisinya semacam itu, karena tentu di tempat kita ada juga ya kamar mandi umum di terminal, di bandara dan yang lain, dan itu tidak termasuk. Nah, kan sendiri-sendiri masalahnya. Kamar mandi umum di tempat itu kan artinya kan sendiri-sendiri, tidak lihat aurat orang lain. Dan sedangkan hammam yang dimaksudkan ini kamar mandi umum, orang di situ mandi bareng dan identik dengan ya tidak boleh tidak pasti lihat aurat orang lain. Ya, maka menjadi kewajiban suami untuk jika terjadi di sebagian tempat, sebagian perkampungan itu masih karena tinggal di desa atau ini ya, modelnya masih mandi perempuan mandi di sungai atau mandi di semacam itu. Nah, ini menjadi kewajiban suami untuk menyediakan, membuatkan hammam di rumahnya sehingga tidak memerlukan pemandian umum. Kemudian di antara hadis yang tadi kita baca ada dua hadis yang terakhir tentang masalah perempuan melepas kainnya di selain rumah keluarganya. Maka yang dimaksudkan dengan hadis tersebut kemudian dihubungkan dengan ini disampaikan dalam konteks masalah hammam, maka yang dimaksudkan dengan larangan perempuan untuk melepas pakaian di selain rumah keluarganya, atau kalau tadi rumah ibunya kalau di hadis yang kedua, kemudian rumahnya sendiri kalau di hadis yang ketiga, maka yang dimaksudkan adalah di tempat-tempat yang tidak aman. Tempat-tempat yang tidak aman, yang memungkinkan auratnya itu dilihat oleh orang lain. Demikian juga di tempat melepas kain dalam artian menampakkan aurat lebih dari sekedar yang diizinkan ketika bersama sesama perempuan. Nah, tentu ada aurat sesama perempuan. Nah, lebih dari itu, meskipun itu di tengah-tengah sesama perempuan, namun yang dilepas itu lebih dari seharusnya yang diperbolehkan untuk dinampakkan pada sesama perempuan, maka itu terlarang. Dan bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis ini yang dipahami oleh sebagian orang, dipahami oleh sebagian muslimah, itu ketika bertamu ke tempat orang lain maka tidak boleh lepas kerudung sama sekali, karena kalau lepas kerudung berarti dianggap termasuk takhla' thiyabaha fi ghairi baitiha. Sehingga tidak mau lepas kerudung misalnya, padahal dia di lingkungan yang aman, di ini ketika dia bertamu ke tempat rumah sesama muslimah, maka bukan itu maksudnya. Namun yang dimaksudkan adalah buka-bukaan seperti di hammam-hammam, di sini hammam umum, maka dia buka sampai bagian-bagian yang seharusnya tidak diperlihatkan meskipun di antara sesama perempuan, atau di tempat yang tidak aman bisa dilihat oleh laki-laki ajnabi. Adapun jika dia berada di tempat yang aman, di situ perempuan semua dan yang dinampakkan, yang dilepas itu adalah kerudung misalnya, dan itu satu hal yang diperbolehkan jika di depan sesama muslimah, maka meskipun itu bukan rumahnya sendiri, tidak termasuk dalam hadis. Kemudian poin berikutnya, tahrimu nasri asrul istimta, haramnya menyebarluaskan rahasia berkaitan dengan istimta hubungan badan atau perjumpaan antara suami dengan istri. Maka haram bagi masing-masing keduanya, baik pihak laki-laki ataupun perempuan, karena kalau masalah hamam tadi ya, haram cuma untuk perempuan untuk menyebarluaskan, yaitu menceritakan rahasia yang berkaitan dengan pilwaqa', dengan jima', dengan hubungan suami istri. Dalam masalah ini terdapat dua hadis. Hadis yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyia termasuk sejelek-jelek orang di sisi Allah pada kiamat adalah seorang yang yufti ila imra'atihi, yang berjumbu dengan istrinya. Tufti, masdarnya ifda. Ifda itu adalah persentuhan langsung kulit dengan kulit tanpa penghalang. Nah, itu ifda. Terkadang ifda maknanya jima, terkadang ifda maknanya perjumpuan yang tidak sampai jima. Ayasilu ilaiha bil mubasyarah wal mujamaah. Artinya si laki-laki itu sampai kepada istrinya, itu maksudnya bersentuhan tanpa ada batas, sudah tidak ada lagi kain, kulit bertemu dengan kulit. Boleh jadi ini mubasyarah, sekedar jumbuan, atau bahkan wal mujamaah, hubungan suami istri. Maka terkadang iftok maknanya adalah jima, sebagaimana di ayat waqad afdha ba'dukum ila ba'din, dan sungguh sebagian kalian telah menyentuh sebagian yang lain. Wa tufti ilaiha, dan si istrinya pun telah menyentuhnya, summa yang suruh siraha. Kemudian dia cerita-ceritakan, dia sebarluaskan rahasia istrinya. Kemudian hadis ini diatkan oleh Ibn Abi Syaibah, dan sama dengan sanad Ibn Abi Syaibah diatkan oleh Muslim, Ahmad dan yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian sumastadraktu, kemudian aku meralat ini pernyataanku di atas, dan aku katakan sebenarnya hadis ini meskipun dalam Sahih Muslim, maka dia memiliki kelemahan dari sisi sanadnya, karena terdapat perawi bernama Umar bin Hamzah Al-Umari, dan dia ada perawi yang lemah sebagaimana disebutkan dalam takrib. Dan dikatakan oleh Dzahabi di Al-Mizan, dinilai dhaif oleh Yahya ibn Ma'in dan Nasa'i, Ahmad mengatakan hadis-hadisnya mungkar. Tsumma saqalahu Dzahabi hadzal hadis, kemudian Dzahabi membawakan hadis ini dan berkomentar, ini adalah di antara hadis yang mungkar yang diatkan oleh Umar, itu Umar bin Hamzah. Qultu wa yustantaju, dan bisa disimpulkan dari perkataan mereka-mereka para imam bahasanya hadis ini lemah dan bukan sahih. Sedangkan Ibnu Qattan bersikap pertengahan, sebagian di kitabnya Al-Faid, beliau mengatakan Umar dinilai oleh Ibnu Ma'in, Ahmad mengatakan hadis-hadis yang mungkar. Maka hadis dengan perawi ini adalah hadis yang hasan, namun tidak sampai derajat sahih. Maka Al-Albani mengatakan, aku tidak tahu bagaimanakah beliau menilai hadisnya hasan, padahal ada penilaian dhaif, lemah, yang beliau ceritakan sendiri. Fala alau, maka boleh jadi beliau akhudahu bihaibati sahih. Boleh jadi beliau terpengaruh dengan wibawa kitab Sahih Muslim, sehingga beliau enggak berani kalau mengatakannya dhaif, ya sudahlah, karena ada di Sahih Muslim, maka hasan. Walam ajid hatal'an ma asyadda bihi adada hadal hadisah. Dan aku tidak jumpai sampai detik ini, kata Al-Albani, riwayat lain, riwayat yang asyad tapi menguatkannya, menguatkan adada hadal hadis, kekuatan hadis ini. Makna asli adad, lengan atas. Bikhilafil hadis alati ba'dahu, berbeda dengan hadis setelahnya, wallahu a'lam. Maka sebagaimana kita ketahui, terdapat sejumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang itu sedikit hadis-hadis yang ada Sahih Muslim yang itu dipermasalahkan oleh, dipembicarakan oleh para ulama pakar hadis. Ya, maka kita jumpai keterangan di sini, di antara hadis sedikit hadis tersebut adalah hadis ini. Dan kesimpulan kita lihat bahasanya Al-Albani memilih lemahnya hadis ini meskipun ada dalam Sahih Muslim, dan beliau bukanlah orang yang pertama kali berpendapat demikian. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, sebelum beliau adalah siapa yang tegas mengatakan hadis ini dhaif, itu kan penilaian terhadap perawi. Yang tegas hadis ini dhaif adalah Adz-Dzahabi. Thumma saqalahu Adz-Dzahabi hadzal hadis wa qal fa hadza mimma ustunkira li Umar. Nah, maka catatan penting, Al-Albani bukanlah orang yang pertama berkaitan dengan masalah ini. Karena sebagian orang menuduh saya Al-Albani dengan tuduhan ini mentaifkan sebelah hadis di Sahih Muslim. Seakan-akan ada kesan kalau beliau orang pertama. Maka yang perlu digarisbawahi adalah untuk hadis ini beliau bukan orang yang pertama, telah didahului oleh Adz-Dzahabi. Kalau penilaian Yahya dan Ahmad, maka itu kan penilaian umum terhadap perawi, dan boleh jadi penilaian umum itu tidak berlaku di kasus tertentu. Dia dhaif, namun untuk hadis ini dia sahih, bisa jadi demikian. Namun kalau oleh karena itu, maka kita tidak lihat hal tersebut. Namun yang kita lihat, ini hadisnya ada summa saqalahu Adz-Dzahabi hadzal hadis. Beliau bawakan hadis ini, kemudian beliau komentari, ini hadis yang bermasalah yang dihadkan oleh Umar bin Hamzah al-Umari. Meskipun sejumlah ulama punya perselisihan, punya kaidah, ya ketika terjadi perselisihan antara sejumlah ulama tentang hadis yang ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, di mana mereka menilai yang dhaif, maka kemudian namun Muslim sendiri meriwayatkannya, maka itu menunjukkan kalau Muslim menilai yang sahih. Maka ketika terjadi khilaf antara pemilik kitab Sahih Bukhari dan Muslim dengan ulama hadis yang lain, maka dimenangkan dan dirajihkan apa yang jadi pendapat pemilik kitab sahih. Ketika di sini kita jumpai Imam Muslim berselisih dengan Dzahabi. Kita tidak perlu nyebut Al-Albani berselisih dengan Dzahabi tentang hadis ini, maka kita menangkan Muslim. Karena beliau dinilai sebagai ulama yang punya kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu hadis, dengan perbuatan beliau meriwayatkan hadis ini, maka mengisyaratkan hadis tersebut khusus untuk kasus ini adalah hadis yang kuat. Meskipun itu bukan berarti beliau menguatkan Umar bin Hamzah, namun cuma untuk kasus ini riwayatnya Umar bin Hamzah benar. Maka beliau punya kemampuan semacam itu yang tidak dimiliki oleh para ulama setelahnya. Ya, kemudian hadis yang kedua dari Asma binti Yazid, dia di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada sejumlah laki-laki dan perempuan yang juga duduk di tempat itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan, boleh jadi ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang dilakukan dengan istrinya, dan boleh jadi ada perempuan yang menceritakan apa yang dilakukan bersama suaminya. Fa'aramal qaumu. Ramai sakatu walam yujibu. Diam dan tidak memberikan jawaban. Fakultu, maka aku, itu Asma bin Yazid mengatakan, wallahi ya Rasulullah. Betul, demi Allah, wahai Rasulullah. Memang ada kejadian semacam itu. Sungguh perempuan aja melakukan itu dan laki-laki pun melakukan hal yang sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan." Menceritakan hubungan apa yang terjadi saat hubungan suami istri. Fa inna madzalika mislu syaitan, maka itu ada semacam setan laki-laki yang ketemu dengan setan perempuan. Fitarikin di jalan umum, lalu setan laki-laki ini ngumpuli setan perempuan sambil dilihat oleh banyak orang. Ya, maka orang yang menceritakan apa yang dia lakukan di kamar bersama istrinya, ya, kemudian sehingga kejadian di kamar itu bisa diakses oleh banyak orang, ya, maka sama sebagaimana Nabi katakan, seperti orang yang jima, namun kalau orang kok begitu tegelnya, ya, ya, maka beliau contohkan setanlah yang jima, ya. Ya, yang bisa dibayangkan jima di tempat umum hanya setan, kalau manusia ya, ketika itu belum bisa dibayangkan jima di tempat umum, adapun sekarang itu sudah kejadian ya, maka karena tidak bisa dibayangkan ada manusia yang semacam itu, maka Nabi sebut setan dan ditonton oleh banyak orang. Maka itu hakikat dari orang yang ya, berdua dengan istrinya di kamar, namun setelah itu setelah itu dia ceritakan. Adapun sekarang mungkin ada beberapa waktu yang lewat ada bisnis di Surabaya itu bisnis suami istri ngumpul kemudian siapa yang mau nonton bayar. Ya. Dan mungkin ya, ya jima di tempat umum dilihat oleh banyak orang itu kalau Nabi ya contohnya setan. Kalau sekarang itu sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri, nggak perlu dicontohkan dengan setan. Maka Nabi mau menginginkan orang yang jima dengan istrinya kemudian dia cerita-cerita, dia sebagaimana jima di depan banyak orang. Dan semisal dengan cerita tentu di zaman ini merekam, merekam di HP kemudian boleh jadi meskipun itu dengan istrinya sendiri, apalagi jika itu adalah zina bukan dengan istrinya, maka tentu lebih bertumpuk-tumpuk lagi dosanya. Kemudian poin berikutnya adalah wujubul walimah, wajibnya mengadakan walimah. Demikian pendapat yang dipilih oleh beliau. Labutalahu min amali walimatin, tidak boleh tidak bagi pengantin laki-laki. Lahu, ya, karena bukan laha, lahu. Bagi pengantin laki-laki untuk mengadakan walimah. Dan ini adalah satu keniscayaan ba'dad dukhul, setelah terjadinya hubungan badan. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abdurrahman bin Auf pihak untuk mengadakan walimah sebagaimana nanti hadisnya akan dibawakan. Ditambah hadis Buraidah bin Husayyib, Buraidah mengatakan lama khataba Aliun Fatimah radhiyallahu anha, tatkala Ali melamar Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ali, "Innahu labutalil urs wa firatanil arus min walimatin." Ya, tidak boleh tidak pengantin itu harus mengadakan walimah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain. Wa isnadu dan sanadnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, la ba'sa bi, tidak mengapa. Perawinya adalah perawi yang sikah, perawi Sahih Muslim selain Abdul Karim bin Salid. Waqat wa'anu, namun sejumlah para parisikah ngambil hadis darinya. Dan orang ini, Abdul Karim ini, dibawakan oleh Ibn Hibban di Thiqat. Sedangkan Al-Hafidz Ibn Hajar di Taqrib mengatakan tentang orang ini makbul. Kalau kemudian bagaimanakah walimahnya Ali? Faqala Sa'ad, maka ketika Nabi mengatakan pengantin harus mengadakan walimah, qal maka ini siapa? Buraidah. Qal Buraidah mengatakan faqala Sa'ad. Maka ketika itu terdapat sahabat Nabi Sa'ad, mungkin Sa'ad bin Mu'ad, dia mengatakan ahliya kabsun, saya nyumbang seekor kambing. Nah, maka ini Sa'ad bin Mu'ad mengatakan saya nyumbang kambing. Waqala fulan aliyya kada wa kada min dhurrah. Nah, kalau saya sekian, ya boleh jadi sekian kilo jagung. Wa fi riyatin ukhra dalam riyat yang lain, wa jama'a lahu rahtun minal ansar. Sejumlah orang dari Ansar mengumpulkan lahu untuk Ali usuan dzarratin, usuan dzarratan, sejumlah sok, beberapa sok dzarrah atau dzurrah jagung. Maka dia ya, berarti walimahnya Ali itu ada daging kambing dari Sa'ad bin Mu'ad, ada jagung dari sejumlah sahabat Ansar. Kemudian yang mengadakan walimah sebagaimana kata Al-Albani, la budda lahu. Ya, maka yang mengadakan walimah itu tanggung jawab urusan pengantin laki-laki. Ya. Maka hukum asalnya biaya walimah seluruhnya 100% tanggung jawab pengantin laki-laki. Dan walimah tidak harus mewah-mewah. Ya, kalau ya tanggung jawab pengantin laki-laki ini masih bujang, belum duitnya juga tidak banyak, kemudian mampunya sederhana, ya tidak apa-apa. Ya. Kalau kemudian dituntut sama mertua untuk yang mewah, ya minta bantuannya. Nah. Kalau tanggung jawab saya untuk cuma untuk menggugurkan kewajiban, ya segini, dan ini sudah walimah kan? Ya, ngundang 50 orang ya, sudah walimah. Tetangga kiri kanan, ya, depan belakang dan seterusnya. Ya. Ya. Namun kalau kemudian ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi tidak harus itu istilahnya harus duit dari si pengantin laki-laki. Sebagaimana di sini saat mengatakan, kemudian ada teman-teman ngajinya juga ikut nyumbang, ada yang kambing, ada yang sapi, kan? Atau yang lain, ya tidak mengapa, tidak harus. Uang tersebut harus dari kantong pribadi si lahu tadi, pengantin laki-laki. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.